الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم صل على نبينا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم Al-Quran Surat Toha Surat 20 ayat 112 sampai 126. Jamaah salat Jumat Sa'imin Sa'imat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur tidak pernah bosan dan jemu selalu kita panjatkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak pernah bosan dan jemu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat Allah itu yang kita rasakan sekarang ini adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya kehidupan dunia ini. Kita masih merasakan indahnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Kita akan berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan kali ini tidak hanya sebatas seremonial, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan akan mampu membawa efek positif dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Nilai dari sebuah puasa, nilai dari sebuah ibadah itu bukan hanya dilihat dari ibadahnya saja, tapi juga akan dilihat sejauh mana pengaruh ibadah itu dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Apapun ibadahnya, kita bisa lihat di surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, Allah tidak hanya menekankan pada sholat saja, tetapi Allah menginginkan supaya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan dosa. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Berarti nilai sholat kita bukan hanya dilihat berapa lama sujudnya atau sudah berapa tahun kita menjalankan sholat saja, namun nilai sholat kita akan dilihat dari sebelum dan setelah sholat, ada enggak perubahan-perubahan diri kita. Jangan sampai kita ibadah hanya menggugurkan kewajiban seremonial, tetapi bagaimana ibadah itu mampu membawa pengaruh dalam ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang membawa kita min dholalil mubin ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu mengikuti ajaran-ajaran. Selaku khatib berwasiat kepada pribadi khususnya dan umumnya kepada kita semuanya, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan meluruskan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukanlah untuk dunia ini, namun tujuan hidup kita yang sesungguhnya adalah untuk Allah yang Maha Hidup. Hidup kita bukan untuk mati, namun kematian kita akan menyongsong kehidupan akhirat yang abadi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat singkat ini, khatib akan menyampaikan satu pembahasan, yaitu Al-Quran sebagai jalan hidup. Al-Quran inspirasi hidup. Al-Quran pedoman hidup. Al-Quran solusi hidup. Yang mengatakan Al-Quran jalan hidup bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bahkan bukan nabi saja. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang menggenggam Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah jalan hidup. Siapa saja yang mau hidupnya terbimbing, maka kembalilah kepada Al-Quran. Siapa saja yang hidupnya mau dimuliakan oleh Allah, muliakanlah Al-Quran. Siapa saja yang hidupnya mau dicintai oleh Allah, cintailah Al-Quran. Hamilul Quran Ahlullah. Bahwa pecinta-pecinta Al-Quran adalah keluarga besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang awal-awal di Al-Baqarah, Allah menjelaskan apa sih Al-Quran itu. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan-keraguan di dalam isi dan kandungannya. Jadi kalau ada orang mengaku mengimani Al-Quran tapi hidupnya meragukan apa yang di dalam kandungan, yang di dalam isi Al-Quran, berarti keimanannya kepada Allah juga masih diragukan. Ya, ijtihad para ulama-ulama salafus saleh, al-imanu bil Quran wajibun wa inkaru bihi kufrun. Bahwa mengimani Al-Quran, mengimani kebenaran Al-Quran hukumnya wajib, dan mengingkari kebenaran Al-Quran adalah kufur. Ini menunjukkan betapa Al-Quran ini adalah kitab yang suci, hudal lil muttaqin, dan Al-Quran juga menjadi petunjuk, menjadi hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau hari-hari ini jamaah sekalian, kita selalu minta, ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, tunjukkan kepada jalanmu yang lurus. Ternyata hidayah itu gak jauh-jauh. Ternyata hidayah itu sudah Allah turunkan 15 abad yang lalu. Di mana hidayah itu? Sudah ada di Al-Quran. Hari ini banyak orang cari hidayah, banyak orang meminta hidayah, tapi hidupnya jauh dari Al-Quran. Allah menciptakan kehidupan sudah didesain untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Hidayah kembali kepada Quran. Mau disayangi oleh Allah, sayangi sesama. Mau dicintai oleh Allah, cintai sesama. Mau dibenci oleh Allah, gampang. Tebarlah kebencian kepada sesama. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis samawat. Sayangilah orang yang di bumi, yang di langit akan sayang kepada kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan selalu mencintai, menolong hambanya selagi hamba itu suka menolong kepada saudaranya. Jadi Allah sudah mendesain hidup ini untuk kebutuhan manusia. Sarana sudah disiapkan. Termasuk ketika ada orang kepingin mendapatkan hidayah, mendapatkan jalan yang lurus, mendapat bimbingan oleh Allah, Allah siapkan apa jalan yang membimbing kita untuk selamat dunia akhirat. Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah surat kedua ayat 185. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan. Yang dimaksud Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, tapi Al-Quran yang langsung dari Allah diturunkan kepada Malaikat Jibril, ditempatkan di Baitul Izzah. Itu 30 juz total di bulan Ramadan. Adapun diturunkan kepada Nabi, enggak mungkin di Ramadan saja, karena ini akan sesuai dengan kebutuhan Nabi selama 23 tahun. 13 tahunnya di Mekah, 10 tahun di Madinah. Di dalam Al-Quran tidak hanya bicara tentang hidayah. Di dalam Al-Quran tidak hanya memberikan konsep supaya kita masuk surga. Di dalam Al-Quran tidak hanya bicara tentang iman, amal soleh, halal, haram dan seterusnya. Ternyata di dalam Al-Quran juga banyak bicara tentang aspek kehidupan. Di dalam Al-Quran juga banyak bicara tentang inspirasi ilmu pengetahuan. Kita bisa lihat bagaimana Al-Quran bicara tentang ilmu gizi, ilmu kesehatan. Al-Baqarah surat kedua 233. Walil walidati yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma ridha'a ila akhiril ayat. Seorang ibu diperintahkan Allah di Quran untuk menyusui bayinya dengan ASI-nya sampai 2 tahun secara sempurna. Anjuran menyusui bayi, Pak, ini bukan anjurannya dokter, tapi anjuran Quran. Ya, pada saat itu diturunkan kepada Nabi. Nabi bukan seorang dokter, tetapi ketika diriset oleh ilmu medis, ternyata sama sekali Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Al-Quran bicara tentang ekosistem alam. Kalau sekarang ini orang lagi bingung mengatasi urusan-urusan banjir dan seterusnya, 15 abad yang lalu Al-Quran sudah turun kepada Nabi. Bagaimana menjaga lingkungan ekosistem alam. Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke-11-12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Sadaqallahul azim. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tafsir Ibnu Abbas, merusak bumi ada dua. Merusak fisiknya dan merusak non-fisiknya. Merusak fisik adalah memanfaatkan bumi, memanfaatkan alam. Tidak memikirkan keseimbangannya. Ini merusak bumi, Pak. Bangun bangunan-bangunan apartemen, mall, dan seterusnya. Tapi tidak dipikirkan tentang resapan-resapan air. Ini sudah dibicarakan Quran 15 abad yang lalu, Pak. Kalau Jakarta 20 tahun yang lalu, hujan hari-hari enggak ada kedengaran banjir. Kenapa hujan 1 jam, 2 jam saja? Asal intensitasnya sangat tinggi, di mana-mana banjir. Masuk kita salahkan alamnya. Ini ada kesalahan manusia mengelola alam. Banyak manusia yang serakah, manusia memanfaatkan alam, tapi enggak memikirkan tentang ekosistemnya. Dan merusak yang non-fisik adalah mengotori bumi dengan dosa-dosa manusia. Ya. Ketika manusia-manusia di muka bumi sudah banyak berdosa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bumi itu menjadi alat untuk menyadarkan manusia yang berdosa itu. Jadi ketika terjadi bencana, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan, jangan pernah kita menyalahkan Allah, apalagi menyalahkan alamnya. Alam diciptakan Allah enggak pernah mengancam manusia. Tetapi alam diciptakan Allah untuk bersahabat baik dengan manusia. Kalau akhirnya alam tidak mau bersahabat baik dengan manusia, karena manusia sendiri yang tidak ramah lagi dengan alam. 15 abad yang lalu sudah dibicarakan di Quran, Pak. Jadi menjaga ekosistem alam bukan penggiat, bukan pekerjaannya wali, bukan program pemerintah, programnya Quran, Pak. Al-Quran bicara tentang solusi untuk menyelesaikan masalah hidup. Yang stres, yang banyak masalah, yang galau, yang depresi, kembalikan pada Quran. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Qur'an bicara tentang solusi hidup, Pak. Tidaklah demikian, yang artinya barang siapa yang hidupnya punya sandaran vertikal kepada Allah, aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang punya sandaran vertikal kepada Allah, yang baik hubungan agamanya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan diikuti dengan perbuatan yang baik, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Di dunianya tidak akan pernah takut menghadapi hidup. Dan tidak pernah tenggelam dalam stres, dalam kesedihan. Jadi kalau hidup mau mendapatkan ketenangan, Pak, 15 abad yang lalu Al-Quran sudah bicara itu. Enggak perlu cari bahagia jauh-jauh. Sudah ada di Quran. Pertama, kembalikan hidup kepada Quran. Kembalikan hidup kepada keimanan, kepada Allah. Jangan pernah ketika ada masalah hidup kita menjauhi Allah. Apalagi ketika banyak masalah hidup, malah mewarnai hidup dengan maksiat, dengan perbuatan dosa. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia, manusia yang berdosa kepada Allah. Tidak mungkin Allah membahagiakan manusia, manusia yang maksiat. Enggak mungkin koruptor bahagia, enggak mungkin penzina bahagia, enggak mungkin. Kalaupun kelihatannya bahagia, bahagia yang sesaat, yang tidak sebanding dengan kenistaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita dosa sama Allah, kita punya salah sama manusia saja enggak tenang, Pak. Sama ambil contoh sederhana saja. Dari rumah ke kantor, kita lewat jalan-jalan kota, SIM gak ada, STNK gak ada, KTP gak ada, lihat pak polisi pak di jalan, gak tenang kita. Yang salah bukan pak polisi, yang salah karena ada kesalahan dalam diri kita. Ya. Ini contoh. Salah sama manusia saja enggak tenang. Bagaimana kalau setiap hari kita berdosa sama Tuhan, setiap hari minta ketenangan? Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an bicara tentang reproduksi manusia. Dulu ada satu ilmuwan yang mengatakan bahwa manusia itu ada evolusi. Belakangan para ilmuwan akhirnya membantah bahwa tidak ada evolusi manusia. Yang ada adalah reproduksi manusia. Dan ternyata itu sudah dibicarakan di dalam Al-Quran. Surat An-Nisa, surat yang pertama. Surat yang keempat, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan manusia awalnya dari jiwa yang satu, Nabi Adam. Tidak mungkin manusia keturunan monyet dan seterusnya. Jelas ayatnya bahwa manusia lahir dari Nabi Adam alaihissalam. Dan reproduksinya dijelaskan di surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Surat yang ke-23. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Fa kasawnal idhama lahma. Sampai akhir ayat. Inilah muatan-muatan Al-Quran. Dan gak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita bahas semuanya, Pak. Kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah sekalian, momentum Ramadan, jadikan momentum kita kembali kepada Al-Quran jalan hidup. Jangan Al-Quran hanya dibaca saja. Dibaca itu juga memang perintah Allah, perintah Rasul. Kalau hanya dibaca, kita hanya dapat pahalanya. Tapi untuk mendapatkan pencerahannya, ya gak bisa hanya dibaca. Harus kita kaji, harus kita pahami maknanya. Ya. Makanya Al-Quran mengingatkan kepada kita, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Surat Toha, surat 20 ayat 124-126. Barang siapa yang hidupnya jauh dari Al-Quran, yang berpaling dari angdikri, zikr adalah nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Barang siapa yang hidupnya berpaling dari Al-Quran, apa peringatan Allah? Fa innalahu ma'isyatan dungka. Hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Jadi kalau hidup kita sempit, jangan-jangan kita jauh dari Al-Quran. Makanya Nabi pun juga mengingatkan kita, rumah tangga, rumah kita mau luas, mau lapang, Nabi pun mengatakan, nawiru buyutakum bisholah wa qiraatil Qur'an. Cahayai rumah tangga dengan sholat, dengan baca Al-Qur'an. Ya. Yang dimaksud sempit hidup di situ tadi, beberapa ulama-ulama tafsir menjelaskan, yang dimaksud Allah menyempitkan hidup itu bukan rumahnya yang sempit, tetapi hatinya yang sempit, Pak. Walaupun rumah seperti Stadion Senayan, tapi kalau hatinya sempit terasa enggak luas itu, Pak. Ya. Bisa saja hidup sempit itu masalah-masalah yang enggak jelas asalnya dari mana, penyelesaiannya dari mana, terus datang bersilih berganti sehingga terasa sempit hidup itu. Atau sempit hidup itu hidupnya enggak banyak teman, sana sini musuh sehingga kemana-mana kelihatan sempit. Ya. Dan yang kedua, orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hidupnya nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan buta. Quran, nanti kita renungi di Quran, di surat Thoha, surat ke-20, 124 sampai 126. Yang dimaksud akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta adalah karena orang itu hidupnya dulu dia telah membutakan hatinya, tidak menerima kebenaran Al-Quran. Sehingga orang itu ada dialog sama Allah. Ayat lanjutannya, Pak. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa sekarang saya buta? Dulu saya melihat, ya Allah, kenapa sekarang dalam keadaan buta? Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tumsa. Dulu telah datang ayat-ayatku, engkau melupakannya. Hari ini pun aku melupakanmu. Jamaah sekalian, ini buta di akhirat, Pak. Ya, lebih berbahaya daripada buta di dunia. Buta di dunia saja enggak enak, apalagi di akhirat. Dan kita enggak tahu akhirat kita kayak apa. Sesekalinya masuk akhirat kita dalam keadaan buta, kayak apa tersiksanya, Pak. Siapa orang-orang yang buta di akhirat itu? Menurut Quran adalah orang-orang yang membutakan hatinya, tidak menerima kebenaran Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah membaca Al-Quran, khatam, jangan puas dulu. Coba kaji kandungannya. Ya, saya teringat ada seorang profesor dari Amerika yang namanya Profesor Dr. Michael Hutt yang dulu pernah membuat heboh, pernah membuat buku yang judulnya 100 orang berpengaruh di dunia dan urutan pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau bukan orang Islam. Ya, bahkan bukunya sempat dikritik oleh Vatikan pada saat itu. Kenapa Anda kok mengangkat Islam? Anda kan orang Nasrani. Dia bilang, aku membuat buku ini bukan berdasarkan akidahku, tapi berdasarkan riset akademisiku sebagai seorang profesor di sana. Dan sekarang ini, Pak, sekarang ini membuat status baru lagi. Aku heran. Aku beberapa tempat datang kepada orang-orang yang punya agama. Tapi aku heran dengan orang-orang Islam. Yang mereka bukan hanya membaca Quran, tapi banyak aku temukan di kalangan umat Islam menghafal Alkitabnya, menghafal Qurannya. Tapi aku datang di beberapa negara-negara yang non-Muslim. Aku belum pernah menjumpai orang-orang yang apa dengan Alkitabnya dan seterusnya. Pengakuan beliau. Mudah-mudahan gak lama masuk Islam, mudah-mudahan. Ya. Dan kemudian yang terakhir beliau mengatakan, ketika aku mencoba untuk mendalami isi Quran, loh, ternyata aku pun dapat ilmunya. Malu kan, Pak? Kalau yang non-Muslim mau belajar, mengkaji, dapat ilmunya. Kok umat Islam hanya dapat pahalanya? Tok kan malu sama mereka. Kita yang punya Quran, harusnya ya mampu membacanya, mampu mengkajinya, dan kita bisa mengamalkan isinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum fil Quranil Adzim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du fa ya'ibadallah أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلينا من أهل القرآن waj'alna min ahli al-'ilmi waj'alna min ahli al-shukri waj'alna min ahli al-sabri waj'alna min ahli al-khayri wa la taj'alna min ahli al-sharri wadh-dhayr rabbana taqabbal du'ana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة.